Pak Lukman, sepuan dulu, barisan depan. Indaga Abah Hafsah. Naam. Kalau yang di luar Masjidil Haram? Naam. Ya, ini ringkasnya. Man yushahidal Ka'bah yakni an yara ain aw yattajiha ila ainil Ka'bah. Untuk dia menghadapnya ke ainul Ka'bah. Ka'bah itu secara tepat. Naam. Secara tepat karena dia melihat Ka'bah. Naam. Wa malam yushahidha, barang siapa yang tidak bisa menyaksikan Masjidil Ayani Ka'bah walaupun dia berada di Masjidil Haram sekalipun, lebih-lebih yang di luar, maka mereka yattajihu ila jihatiha, menghadap ke arah daripada Ka'bah, bukan menghadap pas pada titik Ka'bah itu, namun menghadap ke arahnya. Di mana arah? Itu ada 4 jihah. Masyrik, maghrib, shimal, janub. Naam. Masyrik, timur, barat, shimal, utara, janub, selatan. Itulah arah. Naam. Dia menghadap ke arah Ka'bah. Naam. Di mana bagi orang-orang Madinah yang dan Syam yang arah mereka adalah di sebelah utara Ka'bah, sehingga tatkala salat menghadap arah selatan. Dan sebaliknya orang-orang Yaman dan yang lainnya yang berada di sebelah selatan daripada Mekah, maka mereka menghadap arah utara. Bagi mereka berlaku hadis ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Yakni ketika engkau agak condong ke kanan dan ke kiri, yakni ke timur atau ke barat, maka itu masih dianggap arah Ka'bah. Masih dianggap arah Ka'bah. Nah, adapun mereka yang jihahnya dari arah Ka'bah masyrik atau maghrib, sebelah timur atau sebelah barat, maka tentunya melenceng ke arah utara atau ke arah selatan sedikit, maka itu sudah dinyatakan sah sholatnya dan dia menghadap kiblat. Nah, karena kiblatnya adalah jihatul Ka'bah, jihah Ka'bah, yakni arah daripada Ka'bah. Dalil yang menerangkan tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam surat Al-Baqarah 149. Sebagaimana dibawakan Imam Sa'di di sini. Qala rahimahullah, qala ta'ala, Allah taala berfirman, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari sisi manapun kalian keluar, yakni ketika hendak sholat atau berdoa, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu syatral masjidil haram ay jihad, yaitu ke arah masjidil haram yang dimaui adalah Ka'bahnya. Nah, lah inilah dalil yang menerangkan tentang istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Maka berikutnya kita masuk poin yang ke-66. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, fa in ajiza an istiqbaliha limaradin aw ghairihi saqata kama tasqutu jami'ul wajibati bil ajzi anha. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Telah kita baca dalam pertemuan yang lalu. Fa in ajiza, maka apabila dia tidak mampu, an istiqbaliha, dari menghadap ke kiblat, maka bagaimana dia tidak mampu menghadap kiblat? Apa sebabnya? Lima rodin, karena sakit. Au ghairihi, atau selainnya. Mungkin karena dia tidak tahu bodoh mana arah Ka'bah kiblatnya. Sudah mencari dan seterusnya. Saqata, maka gugurlah syarat menghadap ke arah kiblat. Kama taskutu jami'ul wajibat, sebagaimana gugur seluruh kewajiban-kewajiban syariat. Bil ajzi anha, disebabkan dengan ketidakmampuan dari melakukan yang wajib tersebut. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman mengenai gugurnya kewajiban dikala tidak mampu, yakni dalil yang umum, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Demikian pula, wakanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, poin yang ke-67. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fis safari annafilata ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi, muttafaqun alaih. Maka dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di kala safar, yakni salat sunnah di atas kendaraannya, di atas onta beliau. Haitsu tawajjahat bihi, ke arah manapun onta tersebut menghadap. Berarti memungkinkan kadangkala tidak menghadap kiblat. Dahulu Nabi SAW di dalam safar melakukan sholat sunnah di atas kendaraan dengan menghadap ke arah manapun kendaraan tersebut menuju. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Naam barakallahu fikum. Maka wa fil lafdin, dalam lafadz yang lainnya, ghairu annahu la yusallil maktubah. Ghairu annahu, hanya saja beliau sallallahu alaihi wasallam la yusalli, tidak melakukan salat di atas kendaraan. Naam al maktubah, yakni salat fardu 5 waktu. Sehingga beliau melakukannya sholat an-nafilah, yakni sholat sunnah. Dari poin ini, kita mengambil beberapa fawaid yang penting. Yang pertama, yakni bahwasanya kewajiban menghadap kiblat ini yustasna, dikecualikan dari beberapa keadaan. Maka sebuah faedah disebutkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Bulughul Maram, yakni Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Maka beliau menyebutkan, qala yustasna mimman yajibu alaihi istiqbalil qiblah salasatun, dikecualikan dari orang-orang yang terkena kewajiban atasnya menghadap kiblat, yakni 3 keadaan, 3 golongan. Gugur kewajiban menghadap kiblat pada 3 keadaan atau 3 golongan. Al-awwalu, yang pertama, al-ajiz an istiqbalil kiblah, orang yang tidak mampu menghadap kiblat. Orang yang tidak mampu menghadap kiblat. 6. Beliau mengatakan, mislu an yakuna linsanu maridon, semisal ada orang yang dia sakit. La yastati'u an yatawajjaha ilal qiblah, tidak mampu dia menghadap ke arah kiblat. Aw laysa indahu man yuwajjihuhu, atau tidak ada di sisinya orang yang mengarahkan ke kiblat. 6. Maka fa qiblatuhu haitsu kana wajhuhu, maka kiblatnya kemanapun arah dia menghadap. 6. Ini orang yang sakit. Dan ini keadaan yang dikecualikan dari menghadap kiblat. Dalilnya, dalilu sukutiha anhu, dalil tentang gugurnya kewajiban ini darinya, adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebankan kepada satu jiwa pun melainkan dengan apa yang dimampui jiwa tersebut. Sementara dia tidak mampu menghadap kiblat. Nah, kenapa? Karena sakitnya menjadikan dia tidak mampu. Dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat 16, Fattakullah mastata'tum. Nah, bertakwalah kepada Allah sesuai batas kemampuan kalian. Mastata'tum maknanya sesuai batas kemampuan kalian. Bukan menyepelekan, tiba-tiba saya enggak mampulah. Tanpa adanya upaya dia tidak tahu. Padahal mampu, namun karena kemalasan, namun karena keengganan, na'udzubillah, akhirnya dia barakallahu fikum menyepelekan tuntunan syariat apalagi perkara syurut. Maka perhatikan kata beliau. Qala lakin idza kana yarju anna ahadan yuwajjihu ilal qiblah. Perhatikan kata beliau, akan tetapi apabila ada di sana salah seorang yang dia harapkan nantinya akan menghadapkan dia ke arah kiblat. Nah, ini biasanya ada perawat datang atau ada yang nungguin pas keluar. Nah, bagaimana itu? Fa innal afdala, maka yang afdal bagi dia an yuakhiras salata ila akhiri waqtiha. Untuk dia menunda salat di awal waktu diakhirkan walaupun ya sampai dengan apa? Sampai dengan akhir waktu salat tersebut. Dan kita telah mengetahui, mempelajari sebelumnya waktu-waktu sholat. Nah, kenapa? Kata beliau alasannya, li'annal muhafadzata ala syarat awla minal muhafadzati ala takdimiha fi awalil waktu. Nah, muncul mungkin kan sholat di awal waktu afdol. Naam. Akan tetapi kata beliau, kita menjaga kesempurnaan sholat dengan memenuhi syarat-syaratnya dan menghadap kiblat termasuk diantara syarat sahnya sholat. Ini aula lebih utama daripada sekedar memelihara mencari keutamaan dengan melaksanakannya di awal waktu namun tidak menghadap kiblat. Ini yang kita isyaratkan tidak bermudah-mudahan. Nah, barakallahu fikum. Ini keadaan pertama, gugur darinya menghadap kiblat dikala dia tidak mampu, semisal orang yang sakit. Atsani, kondisi kedua atau golongan kedua yang dikecualikan dari kewajiban menghadap kiblat, yakni al khaif ala nafsihi min aduwin au sailin au narin. Al khaif ala nafsihi, orang yang dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Khawatir atas dirinya. Merasa takut atas dirinya. Min aduwin, dengan sebab adanya musuh. Yang mengancam nyawanya. Yang mengejarnya. Au sail, atau banjir yang menimpanya. Atau menerpanya lah ini. Banjir, au nar, atau adanya api. Yang sedang membara. Nah, khawatir kebakar kata seterusnya, maka fayat tajihu haitsu kana wajhuhu, maka dia menghadap ke arah manapun dia menghadap salatnya, yaitu disebabkan karena adanya ketakutan yang akan menimpa dirinya berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 239. Allah berfirman, fa in khiftum farijalan au rukbana, maka apabila kalian merasa takut, takut ini kisah dalam perang, maka farijalan au rukbana, maka sholatlah walaupun dengan berjalan atau naik kendaraan. Artinya kemanapun kau menghadap, dengan menghadapi musuh dan seterusnya misalnya, maka disitulah engkau menghadap. Ketika berkecamuk perang, tidak gugur yang namanya kewajiban sholat. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini boleh dia sholat menghadap arah manapun dia menghadap. Kata beliau, wa ma'lumun anna rijal al-haribin aw rukban al-haribin sawfa yahrubuna ilal jihatil mukhalifah lil jihatil mukhawafah. Nah, maklum telah diketahui bahwasan anna rijal al-haribin, orang-orang yang mereka itu sedang melarikan diri, menyelamatkan diri, aw rukban, atau orang yang dia naik kendaraan dalam rangka menyelamatkan dirinya. Nah, maka bagaimana sawfa yahrubun, mereka akan lari ilal jihatil mukhalif, ilal jihatil mukhalifah lil jihatil mukhawafah. Maka tentunya dia akan lari yang berlawanan dengan arah yang di situ ada hal yang dia khawatirkan. Musuh di arah timur, maka dia ada barat. Taruhlah kita orang Indonesia jihadnya ke arah barat. Ternyata musuh sedang menyerang dari barat. Dan dia takut menghadapi musuh. Larinya ke arah barat atau ke arah timur? Ke arah timur. Atau ke utara atau selatan. Tidak menuju arah barat. Sholatnya menghadap kemana? Haitsu yattajihu. Maka ke arah mana dia menghadap. Lah ini orang yang dalam keadaan takut. Nah, barakallahu fikum. Ini keadaan yang kedua. Sehingga di sini beliau, ini sebabnya apa? Karena adanya ketakutan. Dan didasarkan firman Allah, farijalan aw rukbanan, yaitu maka berlarilah atau naik kendaraan. Nah, maka sholat dengan menghadap kemana arah kendaraan dan arah larimu. Yang ketiga, ya'nil mutanaffil fis safar, orang yang melakukan sholat sunnah dalam safar. Orang yang melakukan sholat sunnah dalam safar. Wadzalika idza kanal insanu sa'iran fis safar, yang demikian itu apabila seorang masih dalam perjalanan safar. Bukan dalam keadaan berhenti, namun dalam perjalanan yang terus berjalan dalam safarnya. Fa innahu yatanaffalu haitsu kana wajhuhu, maka dia melakukan sholat sunnah ke arah manapun kendaraan tersebut menuju. Nah, misalnya naik kendaraan menuju utara, saya kepengen sholat sunnah, maka boleh bagi dia sholat di atas kendaraannya menghadap ke arah depan, yakni menghadap ke arah kendaraan tersebut menuju. Dan yang afdal, hendaknya dia memulai takbiratul ihram kalau mampu dihadapkan ke arah kiblat dulu. Kalau tidak mampu, maka ini pun sah menghadap ke arah manapun kendaraan tersebut menuju. Hanya saja disebutkan di sini oleh beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah, yakni menukilkan halafat hadis pada poin yang ke-67 pada akhirnya, ghairu annahu la yusallil maktubah. Hanya saja beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sholat di atas kendaraan, yakni sholat fardu. Sholat fardu beliau tidak melakukannya di atas kendaraan. Bahkan sebagian ulama menukilkan adanya ijma', yakni sebagaimana dinyatakan di sini oleh Al-Imam Ibn Qudamah, ataupun yang lainnya. Di sini dikatakan, naqala ta'ifatun min ahlil ilmi al-ijma' ala adamil jawaz salatil faridah ala rahilah. Yakni telah dinukilkan oleh sekelompok ahlul ilmi, tidak boleh melakukan sholat fardu di atas kendaraan. Wa minhum, diantara mereka Ibnu Battal dan Ayyad serta Al-Imam Nawawi, demikian pula Ibnul Mulakin. Dan barakallahu fikum, hal tersebut didasarkan dengan hadis yang dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dari Amir Ibni Rabi'ah. Beliau mengatakan, Barakallahu fikum, yakni dengan tambahan atau di sini bahwasanya beliau Amir ibn Rabi'ah mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya ke arah manapun kendaraan tersebut menuju. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan ada tambahan dalam riwayat Bukhari yumi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Yang menjadi syahid wa lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lam yakun, tidak pernah melakukannya pada salat maktubah, salat fardu. Sehingga di sini sebagian ulama menukilkan tentang tidak boleh melakukan salat fardu di atas kendaraan. Hal tersebut disebabkan karena sulitnya menghadap ke arah kiblat. Namun tentunya dikala dikhawatirkan fawatus shalah, menggabungkan dengan permasalahan yang lalu, terluputkannya salat atau dia dengan sengaja mengakhirkan salat di luar waktunya. Maka hal tersebut adalah bisa dilakukan dengan berupaya menghadap ke arah kiblat. Berupaya dengan menghadap ke arah kiblat. Barakallahu fikum. Misalnya perjalanan safar jauh menempuh beberapa jam yang harus melewati beberapa waktu sholat dan kendaraan ternyata tidak berhenti. Maka bagaimana? Ya dia berupaya menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak mampu, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sana, barakallahu fikum, ada hal yang penting mengakhiri, karena terdengar ada barakallahu fik. Di sini, mengakhiri fawaid yang kita ambil mungkin sesungguhnya masih banyak fawaid-fawaid yang berkaitan dengan ini. Terutama masail-masail yang penting dalam bab menghadap kiblat. Namun di sini ada hal penting, yakni bahwasanya tentang menghadap kiblat tersebut hendaknya adalah kita berupaya dengan sangat, tidak bermudah-mudahan. Terkhusus mereka, orang-orang yang mereka yakni ajiz, yakni tidak mampu di sini dalam hal karena dia tidak mengetahui arah kiblat. Dipermisalkan oleh Syekh di sini sebuah kejadian yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala para sahabat melakukan safar. Melakukan safar, maka mereka terkena waktu sholat. Akhirnya diantara mereka berupaya mencari arah kiblat. Hingga akhirnya mereka sungguh-sungguh mencarinya dan berupaya akhirnya sholat dengan ghalabatil dhon. Kayaknya menghadap ke arah sini di malam hari. Akhirnya ditancapkanlah oleh salah seorang diantara sahabat tanda untuk dia menghadap situ. Ternyata esok harinya diketahui berbeda dengan arah kiblat. Maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak memerintahkan mereka mengulangi sholat. Berarti menunjukkan sholat mereka ketika itu sah walaupun tidak menghadap kiblat karena tidak tahu arah kiblat dan telah berupaya. Sehingga di sini beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengambil sebuah faedah, anna man ijtahada aw taharra wa lam yusibil qiblata, orang yang telah bersungguh-sungguh dan mereka berusaha selektif mencari kiblat, wa lam yusibil qiblah, namun tidak pas menghadap arah kiblat, maka falaisa alaihi i'adatun, tidak ada atasnya untuk mengulang sholat tersebut. Karena dalilnya tadi fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Demikian pula dalilnya dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, dan hanya milik Allah lah timur dan barat, maka ke arah manapun kalian menghadap maka di sana ada wajah Allah Ta'ala. Naam, maka dia menghadap arah manapun artinya dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketika dia berijtihad, bersungguh-sungguh berupaya mencari arah kiblat. Namun tidak ada. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 115 tadi, yaitu wahai suma wa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, maka kemanapun engkau menghadap maka di sana ada wajah Allah Ta'ala. Ayat ini kata beliau, ini bagi orang yang sudah berupaya sungguh-sungguh mencari kiblat. Walakin yustarat fi hadza, dipersyaratkan dalam hal ini, alla yakuna qad farata fi taqassi anil kiblah, yakni dia tidak bermudah-mudahan, tidak menyepelekan dalam berupaya mencari kiblat. Nah, dia itu adalah gampang, kemanapun menghadapkan sah. Wong kita enggak tahu kok. Nah, ini harus berupaya dulu. Berupaya. Fa in kana farata fa alihi adah. Kalau ternyata dia orang yang menyepelekan, sudahlah sholat kemana saja kan sah. Dalilnya ini. Maka dia wajib untuk mengulang sholatnya dikala ketahuan dia tidak menghadap kiblat. Naam. Kenapa? Li'annahu taraka syartan min syuruti sholat. Karena dia meninggalkan salah satu syarat dari syarat sahnya sholat. Jadi dipersyaratkan harus ada ijtihad, kesungguh-sungguhan. Naam. Beliau mempermisalkan. Misalul mufarrid, contohnya orang yang dia itu bergampang-gampangan, menyepelekan. Rajulun nazala dhaifan inda qaumin wa arada shalah. Seorang dia singgah sebagai tamu di suatu kaum. Kemudian dia menginginkan salat. Tentunya kobeng misalnya ya, enggak tahu ini kiblat mana ya. Kalau saya kiblat itu sana barat misalnya. Jadi kita ke sana. Walam yas'al ahlal bait, dia tidak berupaya bertanya kepada penghuni rumah. Kiblatnya sih kemana? Sudah, pokoknya masuklah, sudah lah, sini aja. Ya, masuk hotel atau apa. Enggak ada tanda, enggak ada. Sudahlah, kira-kira kesinilah. Nah, pokoknya sudah, ke arah manapun kan sah. Lah ini, maka, lakin waqa'a fi qalbi annal kiblata ila jihatin ma. Menurut hatinya, kiblat itu ke arah sini. Fasalla ila hadil jiha, maka dia sholat menghadap arah tersebut. Watabayyana annahu ila ghairil kiblah, dan ternyata nyata baginya setelah sholat dia menghadap ke selain kiblat. Maka fahada yu'idu sholah, maka orang ini mengulang sholatnya. Kenapa? Li'annahu akhalla bisyartin min syuruti sholah duna an yattaqiyallah mastata'a, karena dia telah luput dari salah satu syarat, dari syarat sahnya sholat, tanpa dia bertakwa kepada Allah berupaya mengerahkan kemampuan sampai batas maksimalnya. Nah, ini tadi harusnya bertanya. Nah, ini barakallahu fikum. Ini sekarang kalau bertanya, fa in qala lahu ahlul bait, dia bertanya kepada penghuni rumah, jihad atau kiblatnya kemana? Dan ahlul bait mengatakan al-qiblatu hahuna wa shalla ilaiha, maka dia sholat menghadap arah yang ditentukan oleh penghuni rumah tadi. Penduduk negeri tersebut sholatnya ke sini. Dan ternyata salah. Tsumma tabayyana anna ahlul bait mukhti'un. Ternyata selesai sholat, ternyata ahlul baitnya salah. Mungkin orang enggak pernah sholat. Ya. Enggak pernah, pokoknya ditanya malu, ya sinilah sudah. Kan kadang ada orang yang ngawur ngomong ya. Itu kesini sudah. Sholat ternyata salah. Bagaimana, apakah si musolli tadi itu mengulang sholat? Jawabannya, walaisa alaihi syai', tidak ada atasnya sesuatu, yaitu tidak ada kewajiban untuk mengulangnya. Kenapa? Li'annahu taqallah mastata'a, karena dia telah bertakwa kepada Allah sesuai batas kemampuan. Berupaya bertanya, berupaya mencari, ternyata salah, sudah ada upaya. Nah, lainnya tadi, kondisi berikutnya, dia bertanya, bertanya kepada anak kecil, enggak ada kecuali anak kecil. Ditanya, kalau tadi orang dewasa, dia menyangka orang ini tentunya adrobihi, nah, dia lebih tahu tentang hal ini, ternyata mengarahkan ke arah yang salah. Mungkin tidak? Mungkin. Nah, maka ini dia telah sah sholatnya karena telah bertanya kepada orang yang betul-betul dia sangka dia berilmu. Nah sekarang kalau bertanya kepada anak kecil yang mungkin masih di bawah umur, dia bertanya, "Dek, kalau sholat kemana?" Nah, dia belum, anak kecil belum tahu kiblat yang benar mana. Maka diarahkan, "Ainal kiblah?" Faqala al-kiblatu hakadha. Si kecil tadi mana, kiblat ke sini, Pak, misalnya gitu. Kemudian summa tabayyana annahu akhta'a. Kemudian tiba-tiba setelah itu nyata, "Oh, kita salah, kiblat ke sana." Berbeda arahnya. Kira-kira mengulang sholat tidak? Jawaban Syekh, fa innahu yu'id, maka dia harus mengulang salatnya. Loh. Apa bedanya dengan yang pertama? Liana sabiya la yuwasak bihi, karena anak kecil yang masih belia itu tidak bisa dipercaya 100%. Paham? Coba lihat anak yang belum muhsin dalam salat, kadang salat aja di tempat kita, ya. Anak yang belum mursyid, belum muhsin, kadang kala salat masih, ya. Ya, anak-anak kita kadang yang masih kecil. Nah, ini tadi. Sehingga dari itu maka di sini himbauan bagi para aba, terkhusus mereka yang punya anak kecil, nah, dan punya kelonggaran, bukan orang yang sibuk seperti para orang yang memiliki tanggung jawab pada sebuah apa namanya kewajiban yang harus tidak bisa diwakilkan. Nah, ini maka marilah kita bersama-sama sengkuyung memperhatikan anak-anak kita, terutama para orang tuanya, nah, supaya sholatnya bagus, supaya sholatnya apa namanya betul-betul sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat. Nah, ini maka ini tidak dia mengulang sholat. Kenapa? Karena dia wa huwa mufarritun idza tamada ala qauli sabi, maka dia masih dianggap orang yang bergampang-gampangan karena berpegang dengan ucapan anak yang masih belia. Anak yang masih belia. Nah, jadi di sini hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam nam mencari arah kiblat, karena barakallahu fikum hadis yang menerangkan tentang para sahabat menghadap ke arah ke suatu arah didasari dengan adanya ijtihad sebelumnya, yakni kesungguh-sungguhan sebelumnya. Sehingga di sini barakallahu fikum kita mengetahui bahwasanya menghadap ke arah kiblat adalah syarat sahnya salat dan dikecualikan dari tiga keadaan atau tiga golongan yang tadi telah disebutkan. Dan beberapa hal yang harus diperhatikan adalah harus adanya pertama modal mencari arah kiblat dengan sungguh-sungguh, bukan dengan menyepelekan. Nah, kecuali tadi kalau khaif yang memang sudah enggak bisa sama sekali, ya tadi boleh. Atau sholat sunnah di atas rahilah, sholat sunnah di atas kendaraan. Nah, kalau sholat fardu sebagian ulama atau mayoritas para ulama mempersyaratkan harus menghadap kiblat, sehingga mereka tidak menjadikan atau tidak membolehkan sholat di atas rahilah disebabkan karena apa? Tidak menghadap ke arah kiblat. Sekarang kalau mampu menghadap kiblat, maka wabiha wa ni'mah, sebagaimana banyak di sana atau sekarang banyak kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui majunya teknologi, maka hendaknya kalau digunakan untuk mendukung ibadah ini akan menjadi suatu hal yang baik. Nah, yakni dimudahkannya mengarahkan atau mencari arah kiblat dalam perjalanan walaupun di kendaraan. Nah, ini wallahu a'lamu bissawab. Ini yang mudah kita ambil faedah-faedah yang berkaitan mudah-mudahan bermanfaat. Dan sesungguhnya kalau kita mau memperluas dalam poin-poin tersebut, ada di sana kandungan masalah-masalah yang sangat banyak, namun akan menjadikan lama pelajaran kita. Kita cukupkan dengan permasalahan inti yang mudah-mudahan bisa menjadikan kunci munculnya permasalahan-permasalahan yang lainnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.